lamo-lamo menanggung rindu. Siang tak gamang-gamang, malam tak sesuk. Ramo-ramo hinggo nan di batu, balalu tabang kataman bungo. Lamo-lamo menanggung rindu. Siang tak gamang-gamang, malam tak sesuk. Kenai baju juo ku dasaya, salah tingkah yo nang dibue yo. Malam nanti tangkuh taraso panjang, taraga nak batamu pandang. Bulan nantarang nandeng nai pandangi, rasonyo adi yo nan marupo. Entah de awan yo nan marintangi, bakal lamba hujan kita jadinyo. Denai basuh adia laco iko bana sesonyo. Jika nanyo babulan sampai pulau batahun, angoi hati nengko diparun. Diparun graso rindu-rindu, rindu taraga na batamu. Denai basuh adia laco iko bana sesonyo. Jika nanyo babulan sampai pulau batahun, angoi hati nengko diparung. Diparung